Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li waliwalidayya wal mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Langsung ini libat atau enggak PKP langsung terus kali rencang-rencang pokoknya mangke jam 9 ngaos ngoten ya, kecuali nek kula izin mungkin corona kurang sehat atau karena sesuatu sing mboten saged ditinggal teng griya nggih, mangke kula sing izin ngoten nggih, lek kula mboten izin berarti tetap ngaos ngoten nggih. Oleh setengah 10 kok kalau kaya nek baru mantan itu ningali TV gak kena bonang-bonang ngerti ya, jadi aku TV ini pun ditandosi ya, tujuannya sampean ya ben tambah semangat ngaji nih ngerti ya, maksudnya seling-seling lek nonton kegiatan belok TV ben enteng seger malih semangat malih ya, semantun semangat gambel ngaji malih ngerti ya. Insya Allah maka diusah ini apa angsal apa bisa roh kipas saking apa tukang tempe langganan ini sawah nanti tadi dipasang teng mereka atau teng bundil daerah mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 nggih. Akan sing ngaji terakhir. Pasti sapa rasa ngaji terakhir. Jadi pinter. Makola anu napa halaman 17. Oh nggih lurus nggih. Bismillahirrahmanirrahim pas 3 baris dari atas nggih. Makola pas baris kedua nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ta'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah asaniyatu wa arbauna utawi maqalah yang ke-42. Iku an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna husnul jamaah iku kala ngendika sinten sing nabi ngendikane niki makke maksud kula cepete kersane ngaji ini mboten dangu-dangu langsung keterangane sesingkatnya makke lek senapa namine makke lek le ketinggalan sir nempel nggih saged nempel iki kula rekam makke rekamane kula upload teng halaman situs Yasmat roh halamane ds.yasinat.net ngoten tempel pas wae teng griya saged ngoten nggih. Alamatnya apa? ds.yasinat.net. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu mengetahui loh kedua anak hukol jenabi ngendiko hubiba dan senengi ilaiya maring ingsun min dunyakum tinimbang saking piro-piro dunya sira kabeh aimah hubatikum tegese piro-piro kang den senengi mimma saking perkara baina samawati kang tetep ing dalem antarané langit wal ardilan bumi. Artine jeneng Nabi ngendika ini pas tengah jenenge para sahabat enten sesuatu yang sangat membahagiakan atau disukai jeneng Nabi. Apa salah satu perkara telu atoyibu suci iku wangen-wangen. Nabi sangat suka dengan harum-haruman. Wan nisa ulan wong wadon waju ilat lan denda deake obokurotu aini peningale atau antenge antenge meripat ingsun fis sholati ing dalem sholat wahadal hisoli taiki iki pakerti iku alati yo hisol wakoat kantungi boli rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku laisat ora ono apa alati ora ono iku minat dunia saking perkara dunya fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Lek jeneng Nabi ngendika seneng wangen-wangen seneng wanita dan seneng napa matanya atau pandangan jeneng Nabi itu diantengkan ketika sholat iku kok gak apa sing dimaksud perkara dunya ngendikan ulama. Napa li annaku lama krana sedulune saben-saben perkara kana kang ana lillahi krana Allah taala maha luhur sinten Allah iku laisa ora ana apa ma ora iku minat dunia saking dunya kaladi kaya perkara labuda kang wajib minhu saking ma minal kuwati saking panganan pikuatan wal maskanilan panggonan omah wal malbasi lan penganggu. Artine lek jenabi ngediko suka wangen-wangen wanita itu bukan kok jenabi suka dunia, tidak, karena semua yang didasarkan Nabi itu karena Allah. Jadi semua yang didasarkan Allah itu tidak bisa disebut dunia. Seperti halnya makanan kekuatan. Wong gak iso darane seneng maem karena maem itu kebutuhan. Begitu juga tempat tinggal dan pakaian. Kama kola keterangan kola kang ndika ing masopo Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fi majalisir ra'iqati ing dalam kitab majalisir ra'iqah. Keterangan lebih lanjut di kitab majalisir ra'iqah. Wa kana lan ono iku ma'ahu sartane jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ashabun biro-biro sahabat apa ashabihi biro-biro sahabat jeneng Nabi radhiyallahu anhum amin. Jadi ketika itu jeneng Nabi ngendika ngoten niku jeneng Nabi sedang bersama para sahabat. Julusan hale padha lungguh fakola mongko ngendika sinten Abu Bakar As-Siddiq sahabat atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Langsung jawab sahabat Abu Bakar, sodakta, bener panjenengan, leres jenengan ya Rasulullah. Wahubbiba lanten demeni ilaya mungguh ingsun minat dunia tinimbang saking dunya aini ma tinimbang saking perkara kana kang ana apa ma baina samawati kang tetep ing dalem antarané langit wal ardhi lan bumi apa salah satu perkara telu. Terus sahabat Abu Bakar menjawab, kula nggih ngoten jeneng Nabi sami. Ada tiga perkara di dunia yang paling saya sukai. Napa mawon niku dinyebutake kali Abu Bakar, yang pertama an-nadhru suci iku. Ya Allah. An-nadhru suci iku ningali napa namine an-nadhru suci iku ningali Subhanallah. Curuh. Astagfirullah. Sebentar. An-nadhru suci iku ningali ningali ila wajhi rasulillahi maring wajahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar itu di dunia ini paling dicintai nomor satu adalah melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali lan minfaqake bondo ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menafkahkan seluruh hartanya Abu Bakar untuk Rasulullah. Wa antakuna lakian ta'ono opo ibnati anak wadon ingsun iku tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ono ing dalem ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten putrane sahabat Abu Bakar yang dimiliki Rasulullah bernama Siti Aisyah. Ini wanita yang luar biasa, cantik, pintar, kuat hafalannya, pintar retorikanya, yang memang Nabi dimimpikan. Teng hadis sahih itu diceritakan, jeng Nabi itu dimimpeni dia kalih Malaikat Jibril dididoi, kalih Gusti Allah diparingi apa namanya sesuatu dibuntel kalih sutra putih. Ketika dibuka ternyata itu Sayyidatina Aisyah masih kecil. Terus oleh ini diperintah Allah, saya ternyata hikmahnya adalah Sayyidina Aisyah ini menjadi orang yang bisa mendokumentasikan hadis terbanyak, khususnya hadis Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah. Jadi jeng Nabi itu kebiasaannya gimana, cara makanan gimana, sebelum tidur gimana, niku semuanya diriwayatkan oleh, atau hampir semuanya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi sewenang sahabat Abu Bakar niku sebenarnya tiga hal niku. Saged nyawang jeng Nabi, saged belanja ne dunyane damel jeng Nabi, lan saged maringne putrinya untuk jeng Nabi. Begitu juga Sayyidina Aisyah sangat mencintai Rasulullah. Terus selanjutnya wa antakuna fakola nggih Umar. Fakola mau ngedika sapa Umar radhiyallahu anhu, begitu juga Sayyidina Umar. Ngedika pindah wa antakuna lan ento ono. Loh. Fakola Umar radhiyallahu anhu sadaqta. Leres jenengan ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Wahu bibalan ten temeni ilaya maring ingsun minat dunia saking dunia apa salah satu telu. Niki diterusne nggih ngajine telat nggih. Apa salah satu telu ilayah minat dunia salah satu al amru suci ibu perintah bil ma'rufi kelawan perkara ma'ruf, wan nahilan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar, wasaubulan ganjaran wasaubul khalqilan kan wasaubu halaki wasaubul halaki lan ganjaran wasaubil halaki lan penganggu. Ini ku penganggu maknanya penganggu apa kang amoh, jadi usir mereka. Aduh sponsornya corong negara. Jadi pantau sing kang aji mantau corong ya, kang aji mantau corong jogo corong. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi begitu juga sahabat Umar ini yang disukai tiga hal. Yang pertama amar terhadap perkara makruf, terus perintah terhadap perkara makruf, mencegah dari perkara yang mungkar, dan menggunakan pakaian yang apa jenis yang amoh. Bifathata ini ai balin tegese kang amoh. Ruya dan iletake opo annahu setuhune kelakuan iku kana ono iku fi jubbatihi ing dalam jubai Sayyidina Umar. piye tasik munyer-munyer ae kowe dijogo rek sing gak nggowo kitab njogo ngono golpal njogo coro ing dalam jubah Sayyidina Umar opo arba'ata opo arba'atu asyarata arba'u asyaratu 14 apane rik'atan tambalane. Jadi jubahnya Sayyidina Umar itu sampai tambalane enten 14 tambalan Sayyidina Umar. Dan sampean ngertos ya, niki wis maklum. Sayyidina Umar niku sangat-sangat tegas, sangat-sangat kereng. Saking kerenge jin niku wedi kalih Sayyidina Umar. Ngoten nggih. Wong kuwi sampai ngomong nyimpen-nyimpen duit ben gak dicolong duwe ya jerene. Terus ditulisin apa? Umar Al-Faruq. Ini Sayyidina Umar nih yang dimaksud Umar Al-Faruq. Krono dia itu sangat tegas, paling suka memerintah terhadap hal yang ma'ruf, mencegah terhadap hal yang nahi, mencegah dari perkara yang diingkari. Terus waqala lan ucap sapa Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sadaqta leres jenengan ya Umar wa hubiba lan den temeni ilayah maring ingsun minat dunia saking dunya apa salah satu perkara telu isyakul jiani suci iku aweh mangan waqis watul uryani lan nyandangi wong kang udo watila watil qur'ani lan maos al-qur'an ruyan dene wetake apa ana hustune kelakuan niku ana dolan ana hustune kelakuan iku khotama ngotamake Al-Qur'ana ing Al-Qur'an khotama ngotamake sinten napa namine sahabat Utsman Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi rakaataini ing dalem rong rakaat fil laili ing dalem wengi. Jadi sahabat Utsman itu sangat cinta membaca Al-Qur'an. Mulai niku. Niki sing niki sahabat itu jujur sedanten. Sama-sama Qur'an itu rosemnya rosem apa? Rosem Utsmani. Utsmani yang dimaksud siapa itu? Sahabat Sayyidina Utsman yang membukukan Al-Qur'an. Ini saking sukanya Sayyidina Utsman membaca Al-Qur'an. Itu dikatakan Sayyidina Utsman itu bahkan sampai menghatamkan Al-Qur'an hanya dengan 2 rakaat setiap malam. Ngoten lho. Kondang sak rakaat berarti 15 juz. Wis serep pun niku. Ya mungkin salah sunah capek terus akhire lenggah mungkin ngoten. Tapi niku sawang sak duduk. Masyaallah. Faqala mongko ngendika sapa Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu haja sadaqta ya Utsman wa hubbiba lan temenake ilayya maring ingsun minat dunya sangkan dunya salah satu perkara telu al khodimatu suci iku ngladeni lidhaifi maring tamu wa saumu lan poso disoifi ing dalam waktu ketiga aifi waktu siddatil khurri tegese ing dalam waktu banget panas wadorbi lan mukul air a'dai tegese mukul musuh disoifi kelawan pedang. Sayyidina Ali ini terkenal ya, selain cerdas Sayyidina Ali itu memang panglima perang. Fabainama humongko yang dalam antara mengkono-mengkono ashab. Fabainama mongko yang dalam antarane mengkono mengkono humutai ashab iku kadhalika kaya mengkono mengkono ngendikan ngendikan sing wis dikendikane telu telu wau tiga hal yang disenangi masing-masing il dumadaan jaa teko sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring jeneng Nabi Allah sallallahu wa qolalan ngendika ai Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril ngendika ning ngeten arsalani ngutus ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah tabaraka tambah-tambah berkah wa ta'ala lan luhur lima maring lima krono perkara sami'a kang mireng sinten Allah makolatikum ing makolah sira kabeh wa amaraka lan perintah sapa Allah ya Rasulullah utusane Allah antas alani ing yen to takon jenengan ing ingsun nakok ni ama saking perkara ahabu kang seneng sapa ingsun seneng-seneng ang angkuntu ing yen to ana sapa ingsun iku min ahli dunia saking ahli dunya tibakno tidak hanya itu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di depan sahabat-sahabatnya tiga hal yang disukai. Sahabat Abu Bakar menceritakan tiga hal yang disukai, sahabat Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril suruh turun, turun suruh memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyai malaikat Jibril. Jeng Nabi kula kalih Gusti Allah njenengan diutus nakoki kula. Kula malaikat Jibril. Nek cara dadi ahli dunya napa tiga hal yang paling saya sukai, ngoten Mas. Malaikat dunia arsalani alitina faqala mongko ngendika jeneng sinten jeneng Nabi ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ing apa tuhibbu gemen sapa sira ya Jibril he malaikat Jibril ing kuntalamun ana sapa sira to jenengan ana iku min ahli dunya saking ahli dunya faqala mongko jawab sinten malaikat Jibril irsadudzolin suwiji iku nuduhake wong kang sasar-sasar kabeh. Nomor satu yang paling dicintai malaikat Jibril adalah bisa meluruskan atau memberikan hidayah terhadap orang-orang yang tersesat ila boriqil mustaqim maring dalan kang jejer wa mu'anasatil ghurabai lan ngaring-ngaring wong kang ngumboro alqonitina kang podo to'at kabeh mengaring-aring memberikan kabar bahagia menyemangati wong-wong sing podo to'at ail muti'ina tegese wong kang to'at kabeh lillahi ta'ala maring Allah ta'ala al-khasiina kang podo kusuk kabeh lahu maring Allah ta'ala wa mu'awanatin lan nulungi ahli layali keluarga ahli layali ing keluarga al-mu'asirina kang podo melarat kabeh ail fukoroi tegese poro fakir niku yang dicintai malaikat Jibril menunjukkan orang-orang yang tersesat atau menunjukkan hidayah kepada orang-orang yang tersesat, menyemangati orang-orang yang taat dan menolong orang-orang yang fakir. Wa qala lan utika sapa Jibril alaihi salam ya yuhibbu demen sapa Rabbul Izzati Pangeran Al-Izzati kan mulya Al-Jalla kan agung apa jallaluhu keagungane Allah min abidihi saking kaulane Allah salah sa khisalin ing telu pira-pira pakerti tidak ketinggalan setelah Malaikat Jibril, ganti sekarang Malaikat Jibril menyampaikan Allah menyukai tiga hal dari hambanya. Napa mawon niku badlul istiqaati. Suci iku masrahake kekuatan, ayyabul qudrati tegese maringake kekuatan fi taatillahi ta'ala, maring taat Allah ta'ala. Seluruh tenaganya disalurkan untuk ketaatan. Niki paling dicintai Allah. Wong kok diwe sehat, diwe tenaga, kok tenagane dientekne digawe taat manut. Wah, niki sangat mencuri perhatian Allah dan membuat Allah mencintainya. Wal baka wal bukau lan nangis indan nadamati ing dalem nalikane getun, ayala fi alil ma'asi tegese ing atase nglakoni maksiat. Yang kedua, yang dicintai Allah adalah seorang hamba yang dia menyesal hingga matanya menangis gara-gara dia maksiat atau terjerumus maksiat. Wasobru, yang ketiga, hamba yang sobar indal fakoti ing dalem nalikane kemelaratan, ay wujudil hajati tegese wujude kebutuhan. Wal makola asali satu wa arbauna kang kaping 43. Ini kalau terusnya sampai utuk ya sakit. Salah satu sisi an ba'dil hukamah isangking sebagainya poro hukamah. Man utai wong yang atasoma sisi man utawi hukama iku al hukama utawi hukama iku man wong yang atasoma kang cecekelan sopoman diaklihi kelawan akaliman adili man sebetulnya kedengaran man utai sapane wong dikane hukama, man utai sapane wong iku ya tasoma cecekelan sapa man. Cecekelan iku bersandar tetanggenan, bersandar diaklihi kelawan akaliman. Dullah mongko sasar sapa man wong kok mek ngandelne akale tok bakal sasar. Aiman tegese utai sapane wong iku ya tamada cecekelan sapa man ala aklihi ngatasé akaliman. Fi umurihe dalam pira-pira umure man, ing dalam pira-pira perkarane man, walam ya'tamid lan ora tetanggenan utawa cecekelan sapa man Allah taala ing atase Allah taala fi dalika ing dalam mengkono-mengkono umur, lam yahtadi mongko ora oleh pitutur sapa man ilas sawabi maring bener. Mula niku aja nek ngandelne akale tok, gak kuat akal niki digawe mencari kebenaran kehidupan nyata ini. Krono orang menolong itu kadang-kadang tidak dibalas dengan pertolongan juga, tidak dibalas dengan terima kasih, justru dibalas dengan apa? Sebaliknya. Pepatah mengatakan apa? Sing air susu dibalas dengan air tuba. Niku kehidupan nyata. Mboten lek ngandalne akal stres wong niku ya. Wis tak modali, tak ragati, tak apiki, tiba-tiba hasilnya sebaliknya. Lek ngandalne akale stres. Sasar. Kalau niku kudu disandarne teng Gusti Allah. Wa man kaisamane wong istauna kang semugih sapa man bimalihi kelawan bondone man kola mongko pitik sapa man utawa ya Allah teko malih awas sedekah ya Allah sedekah ya Allah astagfirullah ya Allah ngopo apa bolongane sampun ditutup to buka malih bolongan ini sampun nutup ah berarti bolongan mereka dia anu sarangnya tengah ada peristiwa, sing damel peceran jeding niku kok kesane. Nipun, saya ditutup neng ya, sebentar. Waman akeh sponsoring, Waman aja. Waman teh sapa ne wong istana kang semuge sapa man dimali kelawan bandane man kola mongko kidik utawa kurang sapa man aiman aiman tegese tani wong aiman tegese sapa ne wong iku etapa ngalap cukup sapa man ngalap cukup dimali kelawan bandane man lam yakfihi mongko ora bakal nyukupi apa mal lam yakfihi mongko ora bakal nyukupi ing man apa dalika mengkono-mengkono mal wong kok meh ngandalne duwite to nggih wong niku gak kira cukup pun dapat dipastikan krono ngeten tabiatnya manusia itu lek duwe duwe gandengane biasane tambah kepinginan kepinginane duit tambah kata kepinginane tambah kata repotnya yang sering terjadi adalah keinginannya itu lebih besar daripada kemampuan uangnya, kemampuan finansialnya. Maka yang terjadi ya tetap kurang. Tetap kurang. Lu gak iso. Wong niku rasa sugih cukup dengan uangnya saja gak bisa. Nah, terus pripun? Jadilah kaya hatinya. Gitu ya. Jadilah kaya hatinya. Istana Nabi Malihi kolam lam yakfi dzalik wa fil hadis lan iku keteteran dalam hadis man ta sabar wong istana kang sumuge sapa man bila iklawan Allah lan niku agonahu mongko nyugihake atau nyukupi sapa Allah ing man niki teng genah ya teng hadis teng dikane ya terus sugih niku sing paling tepat piye jadilah kaya karena Allah dengan Allah pripun semoga kalih Gusti Allah ini. Sampean jadilah merasa cukup karena sampean percaya Allah akan memberikan rezeki. Gak usah khawatir, sampean duwe sangu dina Jumat, khusus sangune cemplungne kotak amal misalnya, kotak amal masjid. Niku nafsu muni ya, tuh iki kena gawe jajan. Ah, gak apa-apa. Aku sugih kalih Gusti Allah. Gusti Allah moho sugih sumber mesti lah dijolimi Gusti Allah campur kena kota amal nanti lah dijolimi Gusti Allah saya dipahami ngerti ya kita merasa kaya karena kita percaya ada Allah yang akan memberikan ganti ketika kita melakukan amal yang baik amal jariah terus pun ini betul satu tukne sehalaman ya terus pun di kelas ini. Oh, dereng. Waman ta sapane wong iku azza mulya sapa man bi makhlukin kelawan makhluk dzalla mongko inon sapa man barang siapa yang merasa mulia gara-gara makhluk dia akan dihinakan. Wah, ini penting ya. Ngeten contohnya, sampeyan kok krasa mulya gara-gara duwe pendukung, gara-gara akeh bolone, gara-gara akeh dulure misale, maka dia justru akan dihinakan. Nantinya akan dihinakan dengan sendirinya. Nah, apa kok dihinakan? Karena dia malah membutuhkan orang lain itu. Kudu nyangoni, kudu ngakrapi, kudu wong contoh ate nyalek misalnya. Karena ben iso dukung, kudu akhirnya ngowahi sesuatu. Lah ngoten iku. Akhirnya malah dia yang hina. Ngemis-ngemis suara, ngemis-ngemis dukungan. Dia justru yang gini. Aiyu waman terkesehatai sama newang kuku kanat ono opo kuatuhu kekuatan iman. Iku bimakhlukin kelawan makhluk soromo kodadi opo sopoman dadi iku dalilan ino wal makolah arrobi atau arbauna wallahu a'lam bismillah. Moga betul-betul kanti wasan hamdalah sarang-sarang Allah. Kurang lebih ngelakuin bila kita fikul hidayah yang lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'an ibarakatihim kadina husna bihurmatihim wa'anusmatihim tariqatihim wa'umatatihim inal fitani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ala muhammadin sami-sami Binjing, ngapain ya jam 9 ya, kecuali lek pulau izin nangke terus ngapain itu kan apa untuk TV macam apa apa, sementing lek bisa jam rawas itu bisa istirahat, ngapain kan ya? Allahumma shalli ala Muhammad.